aku dibius cinta. Cintamu yang tak ada tandingnya, namun mungkin tak bisa, entah aku tak tahu. Keras hati bersama selamanya.